بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبوه yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Adab, kitab tentang adab, bab yang ketiga. Yang berbunyi bab istihbabu taghyiri al ismi al qabih ila hasanin wa taghyiri ismi barrata ila zainaba wa juwairiyata wa nahwihima. Bab di mubahkan atau disunnahkan merubah nama yang jelek kepada nama yang baik. Kemudian disunnahkan pula merubah nama Barrah. Ya, ini nama wanita. Dirubah nama Barrah. Dirubah nama Barrah kepada Zainab. Ya, atau kepada Juwairiyah. Ini contoh perubahan nama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerapkan sunnahnya merubah nama yang buruk atau yang jelek kepada nama yang baik. Yang buruk dan jelek ini bukan pada katanya tapi pada maknanya. Ya, pada maknanya. Terjemahannya di sini anjuran merubah nama yang buruk dengan nama yang baik dan merubah nama Barrah. Yang artinya wanita yang baik, wanita yang berbakti. Di sini artinya dirubah dengan Zainab, Juwairiyah dan lain sebagainya. Kita baca hadisnya. Hadis pertama nomor 5541. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ahmad bin Hanbal. Perhatikan Ahmad bin Hanbal di sini. Wa Zuhair bin Harbin wa Muhammad bin al-Muthanna wa Ubaidullah bin Sa'id wa Muhammad bin Bashar. Qalu haddatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah qala akhbarani Nafi' an Ibn Umar رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم آسية وقال أنت جميلة. قال أحمد ما كان أخبرني أن ما كان أخبرني أن. Ini hadis yang pertama. Imam Muslim meriwayatkan dari beberapa orang gurunya. Yang pertama Imam Ahmad. Yang pertama Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahwa perawi-perawi hadis ini setelah para imam yang empat. Ini Imam Muslim salah satu dari guru di mana dia mendapatkan hadis dari mereka adalah Imam Ahmad. Ahmad ini nasabnya Ahmad ibnu Muhammad. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal. Tapi terkenal dengan Ahmad ibnu Hambal. Dinasabkan kepada kakeknya. Asy-Syaibani, ya, salah satu dari imam mazhab yang dikenal dengan mazhab Hambali, dan dia yang paling menonjol dalam hadis dari empat imam itu. Makanya Imam Malik selalu meminta kepada muridnya. Imam Ahmad termasuk muridnya Imam Malik. Dan Imam Malik salah satu juga dari ulama hadis. Dia seringkali, Imam Syafi'i, bukan Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, ajari saya hadis. Padahal Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia sangat menonjol dan bahkan dia membukukan sebuah kitab hadis yang besar. Bisa jadi yang terbesar dari kitab hadis yang ada, yaitu Musnad Al-Musnad. Ya. Al-Musnad ini kitab hadisnya Imam Ahmad. Ya, dikumpulkannya dari puluhan ribu hadis. Di dalamnya puluhan ribu hadis. Bahkan dia mengatakan kepada anaknya Saleh. Anaknya Saleh Ibn Ahmad ini lebih dari dua kali menamatkan kitab itu dibacanya kepada ayahnya. Imam Ahmad berpesan, bila kamu ingin belajar agama Islam, baca kitab ini. Karena hampir tidak ada hadis yang menjelaskan tentang Islam di luar kitab Musnad. Begitu banyaknya hadis yang beliau kumpulkan, dan dia memang sangat luar biasa. Sekarang ini setelah dikhidmati oleh para ulama, itu kalau saya tidak salah terdiri dari 60 jilid. Ya. 60 jilid. Ini luar biasa. Asalnya memang 6 jilid, tetapi itu aslinya. Kemudian setelah dicetak kembali, diberikan tempat apa, penjelasan-penjelasan tambahan, ini sangat luar biasa. Itu Imam Ahmad, gurunya Imam Muslim juga. Di sini Imam Muslim meriwayatkan dari beberapa orang guru, salah satunya Imam Ahmad, Zuhair, Muhammad ibn Musanna, Ubaidullah ibn Sa'id, Muhammad ibn Bashar. 5 orang guru. Dan ini di sini merupakan salah satu juga dari sanad yang luar biasa, Ubaidullah ibn Umar al-Umari dari ayah, dari Nafi', dari Ibn Umar, hadisnya dari Abdullah bin Umar. Sementara bunyi hadisnya, cerita dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW pernah merubah, ghayyara merubah isma Asiyah, nama Asiyah, nama seseorang yang namanya Asiyah dari maksiat. Ya, seorang pelaku maksiat, Asi, perempuannya Asiyah. Hati-hati memanggil nama. Ada orang namanya Asiyah tetapi panggilannya Asiyah. Ini pentingnya kita mengeluarkan huruf bahasa Arab itu dari makhrajnya. Karena kalau berubah yang asalnya Asiyah tetapi Asiyah, maknanya pendurhaka, pelaku dosa, pelaku maksiat. Ya. Kalau tulisan Arabnya mudah, ya, kita baca sesuai dengan makhrajnya. Tapi kalau asalnya bahasa Arab kemudian kita buat ya seakan-akan bahasa kita sehingga berubah. Asiyah yang asalnya Asiyah. Asiyah benar. Ya. Asiyah ini yang dirubah namanya oleh Nabi dengan menjadi apa? Jamilah. Ya, waqal anti Jamilah. Kata Nabi, engkau adalah Jamilah. Nah, ini dasarnya disunnahkan merubah nama yang jelek maknanya, ya, kepada nama yang baik maknanya. Ya. Asiyah artinya pelaku maksiat, perempuan. Sementara Jamilah kita tahu artinya. Ya. Dan bukan satu kasus saja, beberapa kejadian Nabi SAW merubah nama para sahabatnya. Selesai sampai di situ, dan itulah hadisnya. Kemudian ada sedikit faedah tentang sanad. Ya. Imam Ahmad, gurunya Imam Muslim tadi, berbeda dengan guru-guru yang lain. Guru-guru Imam Muslim yang lain, Imam Muslim mendapatkan ya, bahwa mereka mengatakan akhbarani. Ya. Akhbarani. Sementara Imam Ahmad dengan mengatakan an saja, ini faedah hadithiyah tentang hadith. Ya, akhbarani jelas. Ini ungkapan yang nyata, ungkapan yang tegas ya, bahwa dia benar-benar mendapatkan hadith. Akhbarani, haddatsana, ya, dan yang lainnya. Ini ungkapan yang tegas. Sementara an dari, ini tidak tegas. Ya, tidak tegas. Bukan berarti ada masalah dalam ini, tidak. Imam Ahmad bukan seorang mudallis dalam ilmu hadis. Ada orang yang perawi itu yang, karena memang setiap orang ingin hadisnya itu diterima oleh orang banyak. Setiap perawi ya, ini prinsipnya, ingin hadis Nabi tersebar dan ingin hadisnya diterima dan disampaikan pula. Tetapi terkadang dia tahu bahwa gurunya kurang kuat, sehingga kehati-hatian para ulama hadis, mereka tahu ini gurunya kurang kuat sehingga dia tidak terima hadisnya, atau orang tidak terlalu perhatian dengan hadisnya. Untuk mengelabui ya orang, maka dia menggunakan an ya, atau dia menyebutkan gurunya itu bukan dengan nama aslinya, dengan gelar, sehingga orang tidak tahu. Perawi yang bersikap seperti ini dinamakan dengan mudallis ya, yang menyamar-nyamarkan hadis. Kalau mudallis mereka ini sudah ada, sudah jelas peneliti perawi, karena ada khusus ilmu jurusannya adalah peneliti perawi hadis. Jadi perawi hadis itu sudah dibolak-balik riwayat hidup mereka oleh orang-orang ini. Mereka telusuri bagaimana kehidupan mereka. Jadi mereka penilaian bahwa si fulan mudallis itu bukan penilaian yang kosong. Nah, kalau seorang ini sudah dinilai mudallis oleh para pengamat perawi hadis ini, nanti ketika dilihat sanad yang dia sampaikan ada an-nya, nah ini sudah mulai orang, oh ini salah satu ciri indikasi ini bahwa hadis sanadnya tidak baik. Karena dia sudah dicap, sudah mendapatkan rapor bahwa dia mudallis. Ketika dia didapatkan dalam sanadnya mengungkapkan kata apa? An, maka peneliti hadis sudah jelas ini harus diteliti nih, harus diperiksa lagi apakah benar-benar dia mendapatkan atau tidak. Makanya an-anatul mudallisin, para mudallis yang menggunakan kataan, bukan akhbarana, bukan haddatsana, itu dinilai lemah oleh para ulama sebelum diteliti lagi. Kalau cukup dengan itu saja, sanadnya sudah dinilai lemah. Di sini bukan seperti itu, karena Imam Ahmad Ibn Hanbal bukan termasuk mudallisin. Kenapa Imam Muslim di sini membedakan? Ini hanya sekedar membedakan lafaz saja. Bukan termasuk dalam bidang tadi. Bukan kategori mudallis atau permasalahan yang harus kita berikan tanya-tanya, karena hadisnya dalam Sahih Muslim. Ya. Imam Muslim membedakan hanya sekedar perbedaan lafaz. Kenapa demikian? Kenapa tidak masuk kepada an-an atau mudallisin? Karena Imam Ahmad bukan termasuk mudallis. Ya, bukan termasuk mudallis. Ini faedah tentang ilmu hadis yang mungkin ada baiknya kita sampaikan. Wallahu a'lam. Jadi hadis ini yang pertama ini menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi ketika dia berjumpa dengan seseorang wanita yang namanya Asiyah. Spontan Nabi SAW mengatakan anti jamilah. Boleh. Ya. Maksudnya bukan memuji dia, tapi merubah namanya. Merubah namanya. Ya, dan ini menunjukkan juga bagaimana besarnya perhatian Nabi kepada umatnya sampai pada nama, dia sangat perhatian. Apalagi yang lain-lainnya, masalah nama saja yang pemberinya adalah orang tua mereka, tetapi Nabi juga mengaitkan inti masalah ini kepada masalah agama, maka dia karena menginginkan kebaikan untuk orang tersebut, maka merubah namanya anti jamilah. Ya. Baik, ada beberapa contoh lagi seperti kakeknya Sa'id ibn al-Musayyab Ini Sa'id bin Musayyib seorang ulama terkemuka di generasi tabi'in. Ya. Bapaknya Al-Musayyab sahabat Nabi, kakeknya juga sahabat Nabi. Nama nasabnya Sa'id ibn Musayyab ibn Huznin. Ya. Al-Huznu apa artinya? Kesedihan. Ya, kesedihan. Al-Huznu ini, kakeknya Sa'id ini pernah datang menjumpai Nabi. Apa yang terjadi? Nabi SAW seperti biasa merubah nama Huznun ini. Merubah nama Huznun ketika ditanya oleh Nabi. Hadis dalam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa bapaknya, kakeknya Sa'id datang kepada Nabi dan Nabi bertanya, siapa namamu? Jadi ini juga termasuk faedah ya. Ketika berjumpa pertama kali, tuntunan Nabi adalah menanyakan nama. Ya. Untuk panggilan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Mas muka, siapa namamu?" kepada kakeknya Sa'id bin Musayyib. Kata kakeknya ini, "Nama saya Huznun. Ha Zainun." Artinya kesedihan. Ya. Kata Nabi SAW, "Anta sahlun." Kamu sahal. Sahal artinya mudah, ya, mudah. Qal, kata kakeknya ini, la, ini mungkin alasan sebagian kita yang sudah menjadi alasan kakeknya Sa'id ketika itu. Apa kata kakeknya Sa'id? La ughayyiru isman sammani abi. Sammanihi abi. Saya tidak akan merubah nama yang diberikan oleh ayah saya kepada saya. Ini alasan kita kan? Ya. Kata Sa'id, kata Sa'id ya, yang ulama terkemuka di generasi tabi'in, kata beliau, "Fama zalatil huzunatu fina ba'du." Setelah itu tetap silih berganti datangnya kesedihan-kesedihan dalam keluarga kami. Jadi makna nama itu bisa jadi merupakan doa. Ya, makanya terkadang ada musibah di keluarganya sehingga bersedih lagi. Tidak lama setelah itu ada lagi musibah, bersedih lagi. Tidak lama setelah itu ada lagi musibah, bersedih lagi. Itu kata Sa'id bin Musayyab bercerita tentang itu karena kakeknya dahulu tidak mau mengikuti apa yang dianjurkan Nabi SAW. Nabi SAW merubah untuk hal yang terbaik. Ya, untuk hal yang terbaik. Baik, kita baca hadis berikutnya. Hadis nomor 5542. Berarti kita sudah dapat dua contoh ya. Asiyah tadi satu, kemudian kakeknya Sa'id bin Musayyab yaitu Huznun. Ya. Apa yang dilakukan? Dan bukan hanya dua, ada beberapa sahabat lagi yang dirubah namanya oleh Nabi SAW. 5542, Nabi Imam Muslim mengatakan, "Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, qala haddatsana Al-Hasan ibn Musa, qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Ubaidillah an-Nafi'in an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna ibnatan li Umar." Ya, kata Abdullah bin Umar bercerita dan ceritanya tentang keluarganya sendiri, tentang saudara-saudaranya. Kata beliau, "Anna ibnatan li Umar," bahwa ada seorang anak wanita Umar, "kanat yuqalu laha Asiyah." Ini tambahan dari hadis yang pertama penjelasannya, bahwa Asiyah yang tadi itu ternyata anak siapa? Anak Umar. Ya. "Anna ibnatan li Umar kanat yuqalu laha Asiyah fasammaha Rasulullah sallam Jamilah." Ya, ini sebagai pelengkap dari penjelasan hadis yang pertama. Yang pertama sangat ringkas sekali. Ya, sekarang jelas bahwa ternyata Asiyah ini anak Umar. Saudarinya Abdullah bin Umar perawi hadis ini. Dan penegasan bahwa ganti dari namanya tadi adalah Jamilah. Ini menunjukkan bahwa Jamilah termasuk nama yang dipilih oleh siapa? Oleh Nabi. Ya, Nabi Jamilah sebagai satu nama yang dipilih oleh Nabi untuk sebagian para sahabatnya. Berikutnya 5543. Imam Muslim mengatakan haddatsana Amrun An-Naqid wa ibnu Abi Umar wal lafdhu li Amrin qala haddatsana Sufyan an Muhammad ibn Abdurrahman maula Ali Talhah an Quraib an ibni Abbas. Yang tadi hadis Abdullah bin Umar, yang sekarang hadis Abdullah bin Abbas. Kedua-duanya adalah sahabat kecil, termasuk sahabat kecil yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal kanat Juwairiyatu, ini cerita Abdullah bin Abbas, kanat Juwairiyatu ismuha Barrah, bahwa Juwairiyah itu dahulu namanya Barrah. Fahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismaha Juwairiyah. Jadi dua wanita, yang pertama Asiyah dirubah namanya Jamilah, yang sekarang yang kedua cerita Abdullah bin Abbas Barrah. Ya, nama awalnya Barrah, dan Barrah maknanya baik. Tetapi terkait dengan bab yang kita pelajari kemarin. Yang nanti juga disebutkan alasannya oleh Nabi di sini. Dan pengganti namanya adalah Juwairiyah. Asalnya Barrah, kemudian diganti dengan Juwairiyah. Ya. Fahawwala Rasulullah SAW ismaha Juwairiyata. Wa kana yakrahu an yuqal kharaja min indi Barrata. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi tidak suka, ya, tidak menyukai bila dikatakan dia keluar dari Barrah. Dia keluar dari Barrah. Ya. Maksudnya dia keluar dari kebaikan. Ya. Artinya kan kharaja min indi Barrah, bahwa dia keluar dari kebaikan. Lepas dari kebaikan kan tidak benar maknanya. Nah, ini yang tidak disukai oleh Nabi, maka nama Barrah itu dibuatnya atau digantinya dengan Juwairiyah. Dan Juwairiyah ini juga termasuk salah satu nama pilihan Nabi. Seperti Jamilah tadi, ini untuk anak perempuan ya. Ya. Sahal juga, tadi cerita kakeknya Said, yang asal namanya Huznun, Nabi pilihkan untuknya nama Sahal, yang artinya mudah. Ini juga nama pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai tuntunan bagi kita, bila mana punya anak perempuan, bila mana punya anak laki-laki, kita sudah tahu bahwasanya di antara nama yang menjadi pilihan Nabi adalah nama-nama tersebut. Jadi alasan kenapa Nabi mengganti nama Barrah kepada Juwairiyah, karena dia tidak suka nanti ketika orang menceritakan bahwa Nabi meninggalkan Barrah, artinya meninggalkan kebaikan. Ya. Maka Nabi mengganti namanya menjadi Juwairiyah. Wa fi hadis ibni Abi Umar an Quraib qala sami'tu Ibn Abbas. Ini juga faedah tentang hadis, antara kata-kata an dengan kata sami'tu. Ini kata sami'tu yang paling kuat, ya. Di antara ungkapan-ungkapan perawi, di antaranya adalah sami'tu haddatsani akhbarani. Ya, ini kata-kata yang tertinggi dari penegasan bahwa dia benar-benar mendapatkan hadis dari gurunya. Hadis berikutnya 5544. Oh iya. Ini memang kita sudah sepakat ya, jam 6 itu. Kemudian saya dapat masukan SMS juga. Ada yang mengusulkan seperti biasa lah Ustaz. Seperti biasa lah jam 6.22. Ya. Tapi saya berat juga mengiyakan, ya. Karena memang enggak tahu saya, kita sudah masuk masjid tadi jam berapa? Kurang lebih jam 5 ya, atau kurang. Ya, berarti 1 jam itu cukup untuk kita berada bersama-sama di masjid, dan setelahnya kita, bukan berarti kita memang tidak mau bersama, tapi dengan protokol kesehatan yang memang ini yang sangat ditekankan oleh pemerintah kita, kita mentaati saja ya, dan berlapang dada dengan aturan ini, karena memang ini juga termasuk cara mencari pahala. Memang tidak normal, dengan ketidaknormalan itu kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis 5544. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Al-Musanna wa Muhammad bin Bashar qalu haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Atha' bin Abi Maimunah sami'tu Aba Rafi' yuhadditsu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis yang ketiga. Tadi yang pertama Ibnu Umar, yang kedua Ibnu Abbas, yang sekarang Abu Hurairah. Ketiga-tiganya termasuk dari 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha ni rumus berpindah sanad ke sanad yang lain. Wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Atha' ibn Abi Maimunah an Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Zainab. Perhatikan ini nama Zainab lagi. Kana ismuha Barrah. Kalau tadi yang bernama Barrah juga Juwairiyah, kemudian diganti dengan Juwairiyah. Sekarang Barrah juga namanya aslinya, asalnya, kemudian diganti dengan Zainab. Menunjukkan Zainab juga termasuk nama pilihan Nabi SAW. Faqila tuzakki nafsaha fasammaha Rasulullah SAW Zainaba. Ya. Awalnya diberi nama Barrah, kemudian ada yang mengatakan, oh, dia sok-sok baiknya, atau memuji dirinya sendiri, ya, merekomendasi dirinya yang terbaik. Jadi ini tidak nyaman Nabi SAW dengan kata-kata tadi, maka dirubahlah nama Barrah tadi menjadi Zainab. Ada dua alasan. Pertama, ada tidak Nabi tidak suka ketika dia pergi meninggalkan Barrah tadi, dia mengatakan saya pergi meninggalkan kebaikan. Yang kedua, ada unsur mensucikan diri sendiri, memuji diri sendiri dengan kata-kata tersebut, maka Nabi SAW merubahnya menjadi nama Zainab. Dan Zainab ini nama pilihan Nabi SAW. Walafzul hadith liha'ula'i duna bin Bashar. Ya, lafaz hadis sekarang ini milik perawi-perawi yang lain selain dari Ibnu Bashar, salah satu dari perawi hadis gurunya Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa qala Ibnu Abi Syaibah haddatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah. Ini sanad yang lain ya. Sementara bunyi hadisnya adalah Nabi merubah nama Barrah. Jadi Barrah perlu kita hindari. Kalau kita ingin memberikan nama, perlu dihindari nama Barrah ini, karena bukan hanya satu kasus, dua kasus Nabi SAW merubah nama Barrah, yang pertama menjadi Juwairiyah, yang kedua menjadi Zainab. Hadis berikutnya 5545 dengan hadis terakhir 5546. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Ishaq bin Ibrahim قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عامر بن عطاء قال حدثتني زينب بنت أم سلمة. حدثتني زينب بنت أم سلمة قالت كان اسمي برة. زينب itu sendiri yang bercerita. Kalau tadi kan Ibnu Abbas, Abu Hurairah yang bercerita, sekarang Zainab itu sendiri yang bercerita. Saya dahulu nama saya adalah Barrah. Fasammani Rasulullah SAW Zainab. Lalu Nabi SAW merubah nama saya dengan Zainab. Qalat wa dakhalat alaihi Zainab bintu Jahsin wa ismuha Barrah. Dan Zainab ini pernah menjumpai Zainab bintu Jahash, istri Nabi juga ya. Zainab bintu Jahsin. Dan Zainab yang bintu Jahsin ini asalnya juga namanya Barrah. Jadi sudah berapa untuk nama Zainab? Dua. Yang pertama tadi Zainab bintu mungkin satu orang ya. Zainab bintu Ummi Salamah Ini yang asal namanya Barra, kemudian dirubah oleh Nabi dengan Zainab. Kemudian Zainab bintu Jahsin, yang Zainab ini dahulu namanya juga Barra. Dua wanita yang namanya ternyata asalnya Barra, kemudian kedua-duanya dirubah oleh Nabi namanya menjadi Zainab. Yang satunya adalah istrinya Zainab bintu Jahsin radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Jadi Zainab salah satu nama pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dua orang yang namanya sama-sama Barra dirubah menjadi Zainab. Hadis terakhir 5546. Imam Muslim mengatakan haddatsana Amrun An-Naqid qala haddatsana Hashim ibn al-Qasim qala haddatsana Al-Lais an Yazid ibn Abi Habib an Muhammad ibn Amr ibn Atha qala samaitu ibnati. Ini cerita Amr ibn Atha ya, cerita Muhammad ibn Amr ibn Atha. Ini dia yang bercerita. Samaitu ibnati, saya beri nama anak saya Barrah. Ya. Faqalat li Zainab bintu Abi Salamah. Ya, berkata kepada saya Zainab bintu Abi Salamah yang tadi dirubah namanya oleh Nabi, "Inna Rasulullah sallam naha an hadzal ism." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari nama Barrah ini. Wa summitu Barrah, dan saya dahulu juga memiliki nama Barrah. Faqala Rasulullah sallam la tuzakku anfusakum. Kata Nabi kepada keluarga saya atau kepada saya, jangan kalian sucikan diri kalian sendiri. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Karena Allah yang paling mengenal siapa orang yang baik di antara kalian. Ya. Faqalu bima nusammiha. Kata keluarga saya, dengan nama siapa yang saya berikan, kami berikan hendaknya. Kata Nabi SAW, sammuha Zainab. Namakan dia dengan Zainab. Ini cerita siapa? Zainab bintu Ummi Salamah. Dan dia juga menganjurkan anaknya Muhammad ibn Amr ibn Atha yang sudah diberi nama dengan Barra untuk dirubah ke nama yang lain karena nama Barra tidak disukai oleh Nabi SAW. Itulah hadis yang terakhir dari dalam bab yang ketiga tentang nama-nama yang dirubah oleh Nabi dengan kesimpulannya seperti yang dibuat oleh Imam Nawawi, anjuran merubah nama yang buruk dengan nama yang baik. Dan buruk ini bisa jadi buruk dari maknanya atau buruk dari akibatnya. Karena mensucikan diri, karena ketika diungkapkan nanti saya keluar meninggalkan sifula, meninggalkan Barrah, meninggalkan kebaikan. Artinya itu kata-kata yang tidak enak didengar. Itulah penyebabnya Nabi SAW merubah nama tersebut. Dan kita sudah mengenal nama-nama siapa saja atau nama-nama apa saja yang menjadi pilihan Nabi SAW sebagai panduan bagi kita untuk memberi nama kepada orang-orang yang kita memiliki wewenang untuk memberinya nama. Itu saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.